sebesar seberapa besar pengaruh teman di dalam kehidupan kita. Oh, besar sekali pengaruh teman itu ya, kata orang Arab, as-sahib sahib, as-sahib sahib. Kalau di sini jadi sahib semua, itu sahib aneh itu. Tidak beda ya, sahib sama sahib beda. Sahib itu teman, sahib itu yang menyeret. Jadi as-sahib sahib, teman itu akan menyeret. Nah, Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu sesuai dengan perangai temannya. Jadi lihatlah dia mau berteman dengan siapa. Nah, jadi itu pengaruh teman ya. Hati-hati untuk diri kita dan untuk anak-anak kita.